Mitra Bisnis, beberapa hari lalu media online nasional mengulas pemberitaan tentang pernyataan dari beberapa tokoh nasional yang meminta pemerintah menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap kepada perbankan yang nilainya mencapai 60 triliun rupiah per tahun agar tidak lagi membebani APBN. Mengingat kondisi perbankan nasional saat ini sehat serta telah mendapatkan keuntungan besar. Untuk membahas permintaan dari tokoh-tokoh nasional ini segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, bisa Bapak ceritakan mengapa Bapak dan beberapa tokoh nasional lainnya mengungkapkan himbauan itu kepada pemerintah? Ya, sebetulnya ini kan hal yang sudah sangat lama ya. Yang buat saya sih sudah membosankan oleh karena obligasi rekap itu kan sejak awal kebijakan itu kan sudah jelas sekali semua setiap langkah salah dan sudah diberitahu salah dan akan mengakibatkan kerugian besar, tetapi kan tidak dihiraukan oleh teman-teman yang ada dalam kabinet. Saya kan dikalahkan terus. Nah, sampai dengan release and discharge oleh presiden kan. Waktu itu sehingga dengan demikian ya buat saya udah mau apa lagi gitu. Tetapi saya ini diajak oleh Pak Sri Hadi Swasono, Marwan Batubara, Sasmito, segala kan kawan-kawan, sehingga ya solider lah saya ikut gitu. Saya sudah mengatakan pada mereka, saya itu hanya bisa cerita historisnya bagaimana. Tetapi apa masih bisa diapa-apakan kan sudah tidak, sudah terlambat semua menurut saya. Nah, tapi ternyata yang saya katakan itu kan wilayah hukum yang tidak saya pahami. Gitu. Tapi juga dalam pembicaraan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi itu juga ada yang mengatakan ini begini, begitu. Saya katakan ya, yang saya pahami kebijakan tidak bisa diadili dan sudah rilis and discharge dan lain-lain, mereka juga belum menemukan celah masuknya di mana gitu. Jadi sebetulnya pertemuan itu untuk saya sekedar untuk refresh penyegaran kembali ingatannya dulu itu bagaimana duduk perkaranya gitu. Nah, untuk menyegarkan ingatan publik atas masalah ini, seperti apa ringkasan awal dari masalah ini, Pak Quick? Jadi itu orang banyak yang mengatakan bahwa itu terkena krisis 98, memang ada pengaruhnya, tapi tidak yang paling menentukan. Jadi saya cerita sejak awal ya, singkatnya itu kan tahun 88, itu Gubernur Bank Indonesianya kan Pak Moy, Adrianus Moy, mengeluarkan paket Oktober yang terkenal dengan nama Pakto, itu liberalisasi perbankan. Barang siapa bisa menyetor modal 10 miliar, ya, boleh mendirikan bank. Dengan demikian, lalu berdirilah sekitar 200 bank-bank swasta baru. Dan yang didirikan dimiliki tentu yang punya uang 10 miliar tidak ada artinya sama sekali ketika itu oleh pengusaha, para konglomerat yang tidak punya latar belakang bankir. Nah, karena itu mereka pandai menentukan, dalam bidang marketingnya kan pandai, sehingga memang berhasil menghimpun dana masyarakat. Nah, mereka mendapat limpahan dana yang dipercayakan begitu besar, senang, terkejut, senang. Maka uang itu dipakai untuk membiayai perusahaan-perusahaannya sendiri. Ya, serampangan kan? Sehingga setelah sekian tahun terjadi kredit macet besar-besaran. Demikian Quick Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.